هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan membahas kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sampai pada pembahasan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama dengan istrinya Sarah kemudian kisah beliau bertemu dengan raja kafir, raja yang zalim. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa kana alaihi salam di ardil Iraq. Dan pada waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di negeri Irak. Wa ba'da ma jara alaihi min qaumihi wa ma jara, dan setelah terjadi apa yang terjadi antara beliau dengan kaumnya, di mana beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, kemudian terjadi naam kisah dibakarnya beliau dengan api. Setelah itu, beliau meninggalkan negeri Irak menuju negeri Syam, ke daerah Syam. Daerah Syam ma'ruf, daerah Suriah, Palestina, dan sekitarnya, itulah negeri Syam. Wastautanaha ila an mata fiha. Raja yang zalim tersebut memang tidak disebutkan dalam riwayat. Diberikan oleh Sarah kepada Ibrahim. Jadi awalnya diberikan kepada Sarah sebagaimana kisah sebelumnya. Kemudian oleh Sarah Hajar, yaitu wanita yang diberikan oleh raja yang zalim tadi kepadanya, diberikan kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Fawaqa'aha, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun menggaulinya. Karena kalau itu sebagai budak, maka halal bagi tuannya. Atau kalau tidak, maka dinikahi. Fawaladatlahu Ismail alaihi salam. Kemudian lahirlah darinya Ismail alaihissalam. Fagharat saratu, karena Hajar melahirkan seorang putra laki-laki, sehingga Sarah merasa cemburu. Wajar sebagaimana seorang perempuan. Fa'amarahullahu bi'ib'adiha anha, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menjauhkannya dari Sarah. Menjauhkan Hajar bersama dengan putranya dari Sarah. Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadahaba biha wa bibniha. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun pergi membawa Hajar bersama putranya. Fa'askanahuma fi Makkah. Kemudian menempatkannya di kota Mekah. Sebagaimana nanti kisah yang akan kita baca. Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Suma ba'da dalika wahaballahu lahu walisarata Ishaqa alaihi salam. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada beliau dari Sarah, yaitu Ishaq alaihi salam. Kama dzakara Allah bisyaratal malaikati lahu wa laha bi Ishaq, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an akan bisyarah, kabar gembira yang dibawa oleh malaikat kepadanya dan kepada Sarah akan kelahiran Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Ya'qub, dan di belakang Ishaq akan ada Ya'qub. Ini akan lahir dari Ishaq Ya'qub alaihi salam, yang kesemuanya Allah pilih sebagai nabi. Dari Ya'qub lahir Yusuf alaihissalam beserta dengan keturunan-keturunannya yang akan menjadi, yang akan banyak menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Qala fa fi sahih an Ibni Abbasin qala لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعها شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها ala sobiha hatta qadima Makkah. Di dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim bahwa dahulu ketika terjadi apa yang terjadi antara Ibrahim dengan istrinya, kharaja bi Ismail wa ummi Ismail. Nabiullah Ibrahim pergi membawa Ismail beserta ibunya. Wa ma'aha shannatun biha ma, dan ketika itu dia membawa sekantong air. Nah, kalau dahulu berasal dari kulit. Kantong yang berisi air. Faja'alat ummu Ismail tashrabu minasanah. Sehingga ummu Ismail pun minum dari bejana itu tadi. Fayadirru labanuha ala sobiha, sehingga asinya pun bisa keluar untuk memberikan minum kepada bayinya. Hatta qadima Makkah, sampai tiba di Makkah. Fawadu'aha tahta dawhatin fauqa zamzam fi a'lal masjid. Nabiullah Ibrahim meletakkan atau menempatkan Hajar bersama dengan bayinya di bawah dauhah, yang di bawah bukit, nah, di bawah bukit yang kecil. Fauqa zamzam, di atas sumur zamzam yang sekarang ada pada sekarang ini, ya. Fi a'lal masjid, di atas masjid yang ketiga itu belum berupa masjid. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahadun, dan ketika itu belum ada sama sekali orang di kota Mekah. Karena itu lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Walaysa biha ma'un, dan tidak ada air di situ. Wa wada'a 'indahuma jiraban fihi tamrun. Selain daripada itu, Ibrahim alaihissalam meninggalkan untuk keduanya sekantong kurma. Wa syiqa'an fihi ma'un. Jirab, kantong yang berasal dari kulit, demikian juga syiqa'. Sama, hanya isi bedanya. Bedanya syarab itu untuk makanan, siqa untuk minuman. Tsumma qafa Ibrahimu muntalifan. Kemudian Ibrahim alaihi salam pergi meninggalkan keduanya. Fatabaa'athu ummu Ismail. Sehingga ummu Ismail pun mengikutinya, mengejarnya. Ya. Ditinggalkan begitu saja. Falamma balagau kaja'a nadathu min wara'ihi. Ketika dikejar sampai di kaja'a, kaja'a ini tempat, satu tempat di mana dikisahkan bahwa ketika haji wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah melalui tempat ini. Ketika sampai di Kadak, yang ketika itu belum ada. Ya, nama-nama ini belum ada. Artinya baru di ma'ruf ketika itu. Ya. Karena belum ada siapa-siapa, belum ada apa-apa. Belum ada bangunan, belum ada orang di Mekah. Ketika sampai di Kadak, Ummu Ismail memanggil Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'. Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Engkau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada teman dan tidak ada pula sesuatu apapun di sini. Fa'alat lahu dhalika miraran. Hajar pun mengatakan ini berulang kali. Ya Ibrahim, ya Ibrahim. Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Tidak ada tetangga, tidak ada air, tidak ada tanaman. Faja'ala la yaltafit ilaiha. Dan Ibrahim AS pun tidak menolehnya sama sekali. Tidak menoleh ke arah Hajar. Faqalat lahu Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Kata Hajar. Qala na'am. Baru Nabiullah Ibrahim menjawab iya. Allah yang memerintahkannya. Qalat idza la yudayyi'una. Kalau demikian, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Tidak akan menelantarkan kami. Subhanallah. Terdapat pelajaran yang sangat besar. Terutama bagi para istri. Begitu taat. Kepada suaminya. Dan dia yakin. Bahwa ketika dia mentaati suaminya. Karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Qala wa filaf din ila man takilna. Di dalam riwayat yang lain disebutkan. Wahai Ibrahim. Kepada siapa engkau menyerahkan kami? Engkau akan serahkan kami itu kepada siapa? Engkau titipkan kepada siapa kami? Di sini enggak ada orang. Qala ila Allah. Ibrahim alaihi salam menjawab kepada Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Qala turaditu. Kemudian Hajar pun menjawab, kalau begitu aku ridho. Summa raja'at. Kemudian Hajar pun kembali ke tempat semula. Fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana inda saniyati. Inda saniyati haitsu la yarawna. Istaqbala bi wajhihi al-bait. Kemudian ketika sampai di Saniyah, agak jauh dari tempat tersebut, namun masih kelihatan. Istaqbala biwajihi al-bait. Ibrahim menghadapkan wajahnya ke al-bait, yakni ke Baitullah, yang ketiga itu belum dibangun. Tsumma ja'a bihadhihi da'awat. Wa rafa'a yadayhi fa qala rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kemudian Ibrahim berdoa dengan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan beliau mengangkat kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan, aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah ghairi dhi zar'in yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan salat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu memiliki kecenderungan ke rinduan untuk datang ke sana. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga saja mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan seterusnya. Dari doa Nabi Ibrahim yang tercantum di, yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 37 dan selanjutnya. Doa Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan Ismail. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan duriyah beliau, keturunan-keturunan beliau sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail dengan pujian yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa kanu yuqimuna shalah. Bahwa Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail adalah orang yang menegakkan salat. Makanu ya'muru ahlahu bis-salat wastabir 'alaiha. Orang yang sabar di dalam menjalankan salat. Demikian pula doa beliau agar hati manusia cenderung senang untuk ke tempat tersebut, Allah kabulkan. Semua kaum muslimin yang ada di dunia ini ingin, rindu untuk mengunjungi tempat tersebut. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Allah kabulkan pula. Di Mekah meskipun tidak ada pohon buah, tapi buah itu melimpah. Berbagai macam buah-buahan ada di sana. Wa ja'alat ummu Ismaila yurdi'uhu wa tashrabu minasyana. Selanjutnya, Ummu Ismail pun menyusui Ismail dan minum persediaan air yang ada di kantong yang dia bawa. Bayadiru labanuha ala sobiha. Setiap kali minum, maka bisa memberikan ASI kepada bayinya. Hatta idza nafada ma fi siqai atishat wa atisha ibnuha, sampai habis persediaan air tersebut sehingga dia haus dan putranya pun juga haus. Wa ja'alat tanduru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbata, fa fantalaqat karahiyatan an tandura ilaihi, sehingga ketika dia melihat putranya dalam keadaan sangat lemah, meringkuk, seakan-akan tidak tega untuk melihatnya. Fa wajadat as-safa aqraba jabalin ilaiha, ya, dia pun melihat-lihat ke sekitarnya dan dia menjumpai Safa. Ini bukit Safa adalah bukit yang paling dekat dengannya. Paling dekat dengan dia ketika itu. Faqamat wastakbarat al-wadi, hingga dia pun berdiri dan menghadap ke wadi. Dan duru hal tara ahadan, falam tara ahadan. Fahabatat minas sofa. Hajar pun pergi ke, naik ke bukit sofa. Kesana melihat wadi, melihat lembah yang ada di sekitarnya. Ternyata tidak ada seorang pun. Sehingga dia pun turun. Hatta idza balagatil wadi, rafa'at tarfa dir'iha. Tsumma sa'at sa'yal insan al-majhudin hatta jawazatil wadi. Kemudian dia turun ke wadi, ke lembah lagi. Sampai di lembah wadi, dia mengangkat ujung pakaiannya, ujung pakaian bawah, dan berlari-lari kecil, ya, hingga melewati wadi. Yang wadi ketika itu kelihatan artinya ada apa? Ada tempat aliran air, bekas aliran air di situ. Ya. Sehingga dia berlari antara, ya, mungkin kita sering apa dulu lihat ke sungai, main sungai, mungkin tahu itu ada bekas alirannya. Seperti itu. Ya, lari-lari antara tidak tersebut. Ya. Selesai menyeberangi wadi, dia pun jalan kembali. Suma atat al-Marwah, kemudian naik ke Bukit Marwah. Faqamat 'alaiha fa nadarat hal tara ahadan. Kemudian di Marwah dia pun melihat dari atas bukit ke bawah, melihat apakah ada orang, ya, ataukah tidak. Falam tara ahadan, dan ternyata tidak melihat seorang. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat, dan Hajar pun melakukan hal itu sampai 7 putaran. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzalika sa'yun nas bainahuma. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan hal itu, itulah sa'i yang dilakukan oleh manusia di antara Safa dan Marwah. Ya, di antara Safa dan Marwah. Dimulai dari bukit Safa. Ya. Ketika keluar selesai tawaf, maka yang paling dekat adalah bukit Safa. Ya. Dari bukit Safa di situ turun ke arah Marwah, nanti ada, kalau sekarang di garis hijau itu menunjukkan itu dulu batas wadi yang ada, batas lembah aliran, ya, yang ada, sehingga di situ disunahkan berlari-lari kecil. Kemudian habis selesai dari garis hijau, kembali berjalan. Demikian seterusnya. Tsumma qala tsalau dhahabtu fa nadartu ma fa'al. Ta'ni as-samiyah. Sehingga karena tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya dia pun berpikiran, kalau seandainya barangkali aku sebaiknya turun untuk melihat anakku. Ta'ni asobi. Fadahabat fanadarat. Akhirnya dia pun pergi dan melihat anaknya kembali. Fa'idahu ala halihi ka'annahu yansyahu lil mauti falam taqarra nafsuha. Setelah sampai, ternyata Ismail pun masih seperti itu keadaannya. Ka'annahu yansyugu lil maut. Seakan-akan dia hampir mati, ya, karena menangis. Ya. Yansyugu lil maut. Seakan-akan hampir mati karena menangis terus. Falam taqarra nafsuha, sehingga hati beliau tidak tenang. Hati sang ibu pun tidak tenang. Faqalat law dhahamtu la'alli ahassu ahadan. Hingga dalam hati pun dia mengatakan barangkali. Nah, aku akan pergi barangkali akan melihat. Akan mendapatkan seorang. Pada habat. Wa sa'adat as-sofa. Wa nadarat. Balam tahassa ahadan. Dia pun pergi ke. Naik ke sofa. Dia lihat dan tidak melihat seorang pun. Hatta atamma sab'an. Tuma qalat. Lau dhahabtu fa nadartu ma fa'ala fa idza hiya bi sautin. Sampai genap 7 putaran, ya. Kemudian beliau pun berkata di dalam hatinya lagi, ya. Aku akan melihat anakku lagi, apa yang sedang dia lakukan. Fa idza hiya bi sautin. Ya. Tiba-tiba terdengar suara. Faqalat aghith in kana indaka khairun fa idza bi Jibril. Maka dia pun mengatakan aghith, aghith ini tolonglah kami. Aghith ini minta pertolongan ketika dalam keadaan sangat-sangat kesusahan. Dalam keadaan sangat genting. Ya. In kana indaki khairun. Ya. Wahai anakku. Ya. Mintalah. Air. Mintalah pertolongan. Agar diturunkan air jika engkau memiliki kebaikan. Fa'idha Jibril. Fa'idha Jibril. Tiba-tiba datanglah Jibril. Faqala faqala bi aqibihi ala al-ard fanbathaqa al-ma. Anak tersebut pun menghentakkan kakinya ke tanah dan tiba-tiba muncul atau muncar keluar air dayanya. Fadahabat Ummu Ismail. Faja'alat tahfuru. Ya karena derasnya air yang keluar dari tanah tersebut. Ya. Ummu Ismail pun menggali. Ya, membuat genangan. Untuk membuat genangan di sekitarnya. Ya. Waqala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yarhamullahu Umma Ibu Ismail. Lau taraqat zamzama aqala lau lam takfir taghrif min al ma' la kanat zamzamu aynan ma'inan. Abu Qasim ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Ismail kalau seandainya dia meninggalkan zamzam begitu saja atau dia tidak membendungnya, niscaya zam-zam itu akan menjadi air yang mengalir. Wa fi hadithihi faja'alat taghrifu al-ma'a fi siqa'iha. Di dalam hadis yang lain, disebutkan, dia pun segera mengambil air tersebut untuk diwadahi ke wadahnya. Qala fa syaribat wa arda'at waladaha. Ya Ummu Ismail pun bisa minum dan bisa menyusui anaknya. Faqala laha al-malaku la takhafi ad-dhay'ah. Fa innaha huna baitan lillah. Yabnihi hadzal gulam wa abuhu. Innallaha la yudhi'u ahlahu. Setelah itu malaikat pun mengatakan kepada Hajar, la takhafi, jangan takut, jangan khawatir, terlantar. Ya. Karena di sini ada rumah milik Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Yang nanti akan dibangun oleh anak ini bersama dengan ayahnya. Inna Allah la yudhi'u ahlahu. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Ini hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-baytu murtafi'an min al-ardi karabiyah. Dan pada waktu tersebut al-bait ini nampak tinggi dari sekitarnya. Ya, seperti rabiyah, seperti bekas pondasi yang terus oleh aliran. Ta'tihi as-suyul, yang terus oleh aliran. Fa ta'khudu an yaminihi wa shimalihi. Ya. Sehingga aliran tersebut mengikis bagian kanan dan kirinya. Ya. Sehingga bagian kanan dan bagian kiri kelihatan agak tinggi dari sekitarnya. Ya. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufaqatun min jurhum mukbilina min tariqi kada. Keadaannya terus demikian sampai lewat sekelompok orang dari suku Jurhum yang datang melalui pintu Kada, yang dari daerah Kada yang disebutkan tadi. Fara'au ta'iran a'ifan. Mereka pun melihat ada burung-burung yang terbang rendah di situ. Ya. Dan dahulu yang namanya orang istilah toponeneng gurun itu tahu kalau ada burung berarti di situ ada kehidupan. Ya. Jadi keberadaan burung ini bisa dijadikan petanda di situ ada kehidupan. Ada air. Ya, karena kalau tidak, enggak mungkin di situ ada burung di padang pasir yang panas, terik. Faqalu inna hadza ta'ira la yaduru 'ala ma'in. Sehingga bisa mereka bisa memastikan itu burung-burung itu tentunya mereka terbang mengelilingi ya, air. La ahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma. Sungguh kita akan kelilingi lembah tersebut dan di sana pasti ada air. Pak Salu Jariyan atau Jariya ini. Kemudian mereka pun mengutus utusan atau dua orang, satu orang atau dua orang untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Fa'idahum bilma', dan ternyata mereka mendapatkan menjumpai air, adanya air. Faraja'u fa'akhbarahum, utusan itu tadi pun kembali menemui kafilah tersebut, menemui rombongan tersebut dan mengabarkan bahwa di sana ada air. Fa'akhbaru wa qalu li ummi Ismail, sehingga mereka pun datang. Syukur Jurhum tadi pun datang ke situ. Fa'akhbaru li ummi Ismail, ia pun mengatakan kepada Ummu Ismail, "Ata'dhinina lana an tanzila indaki?" Apakah Anda membolehkan kami untuk tinggal di sini? Minta izin untuk tinggal di situ. Karena di situ ada air sebagai sumber kehidupan. Faqalat na'am. Ummu Ismail yang sendiri pun mengatakan iya, boleh. Kalian boleh tinggal di sini. Walakin la haqqa lakum fil ma'. Akan tetapi tidak ada hak kalian menguasai air. Silakan mau tinggal di sini, silakan. Tapi tidak ada hak kalian untuk menguasai sumber air. Faqalu na'am. mereka pun menyanggupinya. Ya, kami menyetujuinya. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alfa dalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul uns. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim. Fanazalu ma'ahum hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum wa syabbal gulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Falamma adraka zawwajahu imra'atan minhum. Di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ummu Ismail pun menerima mereka dan dalam keadaan dia senang untuk menyendiri ya. Untuk punya tuhibul uns, punya tetangga, punya orang yang menghiburnya. Banazalu wa arsalu ila ahlihim. Banazalu ma'ahum. Sehingga rombongan suku Jurhum tadi pun tinggal di situ dan mengutus utusan untuk kembali ke sukunya. Untuk mengundang sukunya untuk tinggal di situ. Hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum, sampai ketika di situ sudah tinggal beberapa keluarga dari mereka, dari suku Jurhum, wa syabbal gulam, dan anak atau putra beliau yakni Ismail pun tumbuh dewasa. Wa ta'allama al-arabiyyata minhum, kemudian mempelajari bahasa Arab dari mereka. Sehingga nama, kalau kita lihat nama Ibrahim, Ismail, di dalam kalau kita belajar bahasa Arab itu Ajam. Ya. Ajam, kenapa Ajam? Nah, asalnya dari Irak, dari Palestina. Ya. Nah. Dan tinggal di Mekah, dan di situ mempelajari enam bahasa Arab sehingga menjadi penduduk asli kota Mekah. Wa anfasahum wa ajabahum hina syabba. Sehingga mereka pun senang dan kagum terhadap siapa? Terhadap Ismail yang ketiga itu sudah mulai dewasa. Falama adraka zawwajahu imra'atan minhum. Ketika sudah dewasa, mereka pun menikahkan salah seorang perempuan dari mereka dengan Ismail dari suku Jurhum. Wa matat ummu Ismail. Setelah itu ummu Ismail pun wafat. Wa jaa Ibrahim ba'da ma tazawwaja Ismailu yutali'u tarikatah. Setelah itu Ibrahim datang setelah Ismail menikah, ya, Ibrahim datang untuk melihat anak keturunannya. Falam yajid Ismail, fasa'ala imra'atah anhu. Dia tidak menjumpai Ismail, sehingga dia pun bertanya kepada istri Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Dia pun menjawab, dia sedang keluar mencari sesuap nasi untuk kami. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti masih akan kita lanjutkan, masih panjang ceritanya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.